Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita puasa Rajab, Rawah, Ramadan 3 bulan berturut-turut? Karena sepengetahuan saya, sunnah utama puasa itu adalah keutamaan sunnahnya ini apa yang Nabi Daud itu, satu puasa, satu hari puasa, satu hari enggak, satu puasa, satu hari enggak. Nah, boleh enggak kita melakukan Rajab, Rawah, Ramadan 3 bulan berturut-turut puasa? Apakah itu dilakukan oleh Nabi atau tidak? Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bulan Rajab, Ramadan, sama Sa'ban sama Ramadan. Puasa itu aslinya boleh kapan saja. Yang diharamkan tuh hanya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tashrek. Lima hal saja. Kapan? Idul Fitri jangan puasa. Idul Adha jangan puasa. Hari Tashrek itu setelah hari raya Idul Adha 11, 12, 13 itu haram berpuasa. Kemudian setelah separuh Sya'ban itu adalah khilaf. Akan tapi Nabi Muhammad paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban ya. Memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i misalnya disebutkan kalau enggak pernah biasa-biasanya puasa setelah nisfu Sya'ban itu puasa, itu juga ada yang mengatakan haram. Tapi kalau memang disambung dengan puasa sebelumnya tidak, sudahlah kita gampangkan saja. Anda boleh puasa Rajab, boleh puasa Sya'ban, boleh puasa Ramadan. Namanya puasa sunnah, ada sunat mutlak, ada puasa-puasa di bulan haram. Muharram. Muharram itu adalah dianjurkan untuk kita berbanyak puasa. Muharram itu ada empat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab juga Muharram. Jadi puasa Rajab itu hanya namanya saja puasa Rajab. Sebenarnya puasa bulan haram. Bulan haram itu bulan yang punya keistimewaan, bulan mulia. Ada empat, Rajab, satu sendirian Rajab. Kemudian yang tiga beriringan, Dzulqa'dah, sebelum bulan haji ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Atau bahasa kita selo besar suro. Jawanya ya. Selo itu kapit. Ya, selo besar suro. Ini tiga bulan haram dianjurkan untuk puasa. Rajab puasa dianjurkan. Cuman bahasanya orang kampung saja puasa Rajaban ya. Padahal itu puasa bulan haram. Boleh mau puasa mangga. Cuman orang itu tergantung kekuatannya. Kalau kiranya lemah, enggak usah dipaksain agar Ramadan nanti lebih kuat. Jadi enggak apa-apa Anda puasa yang banyak-banyak boleh.